Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'unthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk talabul ilmi nafi', mencari ilmu yang bermanfaat. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majelis ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan juga melalui majelis ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita rahmat-Nya, mengeruniakan kepada kita taufik, magfirah dan rahmat-Nya. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita atau pembacaan kita atas kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang fasal waktu-waktu dikabulkannya doa. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa ada sejumlah faktor, yang akan membuat doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi kuat. Ada sejumlah sebab yang akan membuat doa kita memiliki peluang untuk didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara faktor-faktor itu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim adalah hadirnya hati. Hudurul qalbi. Yaitu ketika kita berdoa memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan-ucapan doa yang keluar dari lisan itu diiringi dengan hati. Diiringi dengan hadirnya hati, kesungguhan, keinginan untuk mendapatkan apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan ini adalah di antara sebesar-besar sebab yang akan membuat doa kita menjadi kuat. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam katakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kamu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai, dari hati yang lalai. Kemudian di antara faktor atau asbab yang akan membuat doa itu menjadi kuat adalah doa tersebut dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu dikabulkannya doa. Dan ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, di antaranya adalah di antara waktu dikabulkannya doa adalah sepertiga malam terakhir. Kemudian indal adzan, ketika adzan, maksudnya adalah setelah adzan. Begitu juga bainal adzani wal iqamah, itu waktu antara adzan dan iqamah. Kemudian adbarus salawatil maktubat, itu di penghujung salat-salat fardu. Ya. Maksudnya adalah menurut pendapat yang paling kuat, ya, yaitu sebelum salam. Kemudian ketika imam naik ke mimbar sampai salat selesai dilaksanakan sesuai dengan penafsiran dari suatu waktu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu yang mustajab, ya, doa pada hari Jumat. Kemudian wa akhiru sa'atin ba'dal asri, yaitu setelah salat asar sampai terbenam matahari pada hari Jumat, ya. Nah, itu adalah di antara waktu-waktu yang berdasarkan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai waktu-waktu dikabulkannya doa. Kemudian selanjutnya kata Ibnu Qayyim, wa sadafa khusyu'an fil qalbi wan kisaran baina yadayir rabb wa dhillatan lahu wa tadarruan wa riqah. Kemudian di antara faktor yang juga akan membuat doa kita memiliki peluang untuk didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, dengan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyadari kelemahan diri, menyadari butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Dan berdoalah kamu kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tadarru, dengan sikap merendahkan diri. Dengan sikap merendahkan diri. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusahalah untuk menghadirkan dalam hati kita kekhusyuan. Ya, kekhusyuan, kesadaran bahwasanya kita adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang senantiasa membutuhkan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tidak bisa hidup kecuali dengan nikmat-nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian semua fakir, membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kita merendahkan diri, menghinakan diri, tunduk, khusyuk saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besarlah peluang doa kita itu didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wastaqbala da'i al-qiblah. Di antara faktor yang akan membuat doa tersebut menjadi kuat dan memiliki peluang untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang berdoa menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat, ini di antara etika berdoa yang Juga di antara faktor, kata Ibnu Qayyim, yang akan membuat doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalil-dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau disebutkan dalam sejumlah riwayat ketika berdoa menghadap kiblat. Seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa pada perang Badar. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat kemudian berdoa. Begitu juga diriwayatkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta hujan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan di sana menghadap kiblat. Tapi tentu saja menghadap kiblat ini bukan suatu kewajiban, karena dalam riwayat-riwayat yang lain, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terkadang berdoa tanpa menghadap kiblat. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa kana ala taharah, dan orang yang berdoa tersebut ala taharah, dalam keadaan suci. Maksudnya adalah dalam keadaan suci dari hadas besar, begitu juga dari hadas kecil. Kata Ibnu Qayyim, ya, ketika kita berdoa dan kita dalam keadaan suci dari hadas, ini juga diantara faktor yang akan membuat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa rafa'a yadayhi ila Allah, dan ia mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mengangkat tangan ketika berdoa, ini diantara etika berdoa dan juga diantara asbab, ya, atau faktor yang akan membuat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma dzakara rajula asy'atsa akbara yamuddu yadayhi ilas sama ya rabbi dan seterusnya." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang yang kusut, ya kan, penuh dengan debu, kemudian mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan ya rabbi. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan bahwa ini adalah dalil bahwa mengangkat tangan diantara sebab dikabulkannya doa. Dan hadis tentang mengangkat tangan di dalam berdoa ini sangat banyak sekali. Bahkan para ulama mengatakan bahwa hadis tentang doa ini riwayat-riwayatnya mencapai derajat mutawatir. Mencapai derajat mutawatir, apa yang disebut dengan mutawatir maknawi, bukan mutawatir lafzi. Karena hadis-hadis yang berkaitan dengan doa ini banyak, akan tapi dalam qadaya mukhtalifah, artinya dalam kasus yang berbeda-beda. Ya, dalam kasus yang berbeda-beda. Al-Imam Musyuti menyebutkan, ya, beliau mengatakan, aku mengumpulkan sekitar 100 hadis, ya, berkaitan dengan masalah mengangkat tangan ketika berdoa dalam kasus yang berbeda-beda. Maka disunahkan, dan ini diantara etika dalam berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa. Ya. Adapun tempat-tempat mengangkat tangan ketika berdoa disebutkan oleh al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, kesimpulan beliau berkaitan dengan tempat-tempat kapan seorang mengangkat tangan ketika berdoa ini ada 3. Yang pertama adalah di dalam tempat-tempat yang terdapat padanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengangkat tangan ketika berdoa, maka ini tentu tidak diragukan lagi, disunnahkan untuk mengangkat tangan ketika berdoa. Ya, seperti ketika istisqa misalnya. Doa istisqa jelas sekali riwayatnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan ketika istisqa, yaitu meminta hujan. Kemudian yang kedua adalah tempat-tempat di mana jelas diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangan ketika berdoa dalam tempat tersebut atau dalam keadaan tersebut. Seperti misalnya doa ketika sujud. Ya, ketika sujud adalah tempat di mana doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi tidak pernah diriwayatkan bahwa Nabi ketika sujud berdoa sambil mengangkat tangan atau ketika setelah tasyahud. Ya. Artinya tempat-tempat atau keadaan-keadaan yang jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangan pada keadaan tersebut, ini jelas juga ditolak. Artinya kita berdoa dalam kondisi tidak mengangkat tangan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah dalam keadaan-keadaan yang tidak terdapat sunnah, tidak ada riwayat, ya, bahwa dalam kondisi tersebut mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, asalnya adalah disunahkan mengangkat tangan. Asalnya adalah disunahkan mengangkat tangan. Jadi disunahkan untuk mengangkat tangan dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di dalam tempat-tempat yang tidak ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau mengangkat tangan atau juga tidak mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di antara faktor yang akan membuat doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di antara dalilnya juga adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Hayyun Karim yastahi minal abdi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Hayyun Karim. Allah malu kepada seorang hamba ketika dia mengangkat kedua tangannya kepadanya kemudian mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong. Dalam keadaan kosong maksudnya adalah bahwa ketika seorang meminta kepada Allah dengan mengangkat tangannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa dan permintaannya. Nah, kemudian para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bada'a bihamdillahi wassana 'alaihi. Kemudian ia memulai doanya tersebut dengan mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang selanjutnya, di antara faktor yang akan membuat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memulai doa tersebut dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dalam doa-doa yang maksur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita dapati, begitu juga doa-doa yang dipanjatkan oleh para nabi di dalam Al-Quran, banyak sekali kita dapati bahwa mereka memulai doa-doanya dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwa di antara doa yang paling bermanfaat adalah doa ihdinas siratal mustaqim dalam surat Al-Fatihah. Doa ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Kalau kita perhatikan surat Al-Fatihah, sebelum kita mengucapkan berdoa kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, maka kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Nah, kata Ibnu Taimiyah, doa yang paling bermanfaat adalah ihdinas siratal mustaqim, karena kita sebelum kita berdoa dengan doa ini, kita mulai dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Ibnu Qayyim, "Tsumma thanna bis salati 'ala Muhammadin 'abdihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam." Kemudian setelah itu, setelah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka salawat sebelum berdoa ini juga diantara etika berdoa dan diantara sebab yang akan membuat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian thumma qaddama baina yaday hajatihi taubata wal istighfar. Kemudian setelah itu bertobat dan beristighfar sebelum memohon kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para hadirin kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar dan tobat ini juga disunnahkan, ini juga di antara etika ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dahululah dengan bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sesungguhnya kemaksiatan, perbuatan dosa adalah di antara perkara yang akan menghalangi dikabulkannya doa. Di antara perkara yang akan menghalangi dikabulkannya doa. Maka baik sekali jika kemudian kita bertobat dulu, beristighfar dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengampuni, menghapus dosa-dosa kita tersebut. Kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dosa-dosa itu tidak menghalangi ya, didengarnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena maksiat sekali lagi adalah di antara penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Sehingga dikatakan oleh sebagian salaf, la tastati katanya, al ijabata idza da'auta wa qad sadatta turuqaha bidzunub. Ya, janganlah kamu menganggap lambatnya pengkabulan doa, ijabahnya doa, ketika engkau berdoa, waqad sadatta turuqaha bidzunub, sementara engkau ya telah menghalangi, telah menutup jalan-jalan untuk dikabulkannya doa tersebut, bidzunub, dengan perbuatan-perbuatan dosa. Ya, jadi ketika dari dosa itu bisa menutup apa? Menutup jalan ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsumma dafa'a 'ala Allah. Lalu kemudian setelah itu, ya, setelah faktor-faktor yang tadi, ya, etika-etika yang tadi, kemudian masuk kepada Allah, wa'ala'ha 'alaihi fil mas'alah, dan terus menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tamallaqahu wa da'ahu rabbatan wa rahbatan. Ya, meminta, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa harap dan penuh rasa takut. Wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidih, dan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dengan tauhidnya. Ya, dengan tauhidnya. Itu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini juga diantara juga apa? Faktor yang akan membuat doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bertawassul. Ya. Ilhah tadi pertama, ilhah itu sebagaimana telah kita jelaskan artinya apa? Bersungguh-sungguh, ya, benar-benar menginginkan apa yang kita pinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawassul tadi, ya. Dan di antara tawassul yang dibolehkan, bahkan termasuk yang dianjurkan ketika berdoa, adalah bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bertawassul dengan tauhid, yaitu dengan la ilaha illallah, seperti doa dzunnun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, dan jika diperhatikan juga doa-doa yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak kita dapati bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa juga bertawassul, ya, di dalam doanya tersebut dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qaddama baina yaday du'aihi shadaqah, dan orang yang berdoa itu mendahului doanya tersebut dengan bersedekah. Maka bersedekah sebelum berdoa ini juga di antara faktor yang akan membuat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadza du'a la yakadu yuraddu abadan, kata. Maka doa yang seperti ini, yang disertai dengan faktor-faktor yang tadi, ya, disertai dengan asbab-asbab yang tadi, sebab-sebab yang tadi, kata Ibnu Qayyim, hampir saja tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir saja tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin kaum dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebetulnya ya juga setiap perbuatan baik, perbuatan amal soleh adalah juga di antara sebab yang akan membuat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedekah, salat, ya kan? Zikir, ya kan, bacaan Al-Qur'an, apa saja perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbuatan-perbuatan amal-amal yang soleh, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan adalah termasuk di antara faktor yang akan membuat kita semakin apa, doa kita semakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya. Dalam hadis qudsi yang sangat terkenal itu, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mataqarraba wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan seorang hamba terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Kemudian kata Allah, apa, wa idza ahbabtuhu, dan jika aku telah mencintainya, ya kan? Kemudian Kata Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya, ketika aku telah mencintai hamba tersebut, itu dengan sebab dia memperbanyak amalan-amalan yang mendekatkan diri kepadaku. Ya, diantaranya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wala'in sa'alani la'utiyannah. Ya kan? Wala'in sa'alani la'utiyannah. Jika ia meminta kepadaku, maka sungguh aku akan memberikannya. Wala in ista'adzani la u'idzanna, dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, maka sungguh aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, fa inna hadza du'a la yakadu yuraddu abadan. Nah, doa yang seperti ini maka hampir saja tidak akan ditolak ya selamanya. Wala siyama in sadafal adniyatal lati akhbara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annaha madinnatul ijabah wa au annaha mutadhamminatun lilismil azam. Apalagi ya doa-doa tersebut, doa-doa yang dipanjatkan oleh orang yang berdoa tersebut adalah doa-doa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai doa-doa yang akan dikabulkan oleh Allah, atau doa tersebut mengandung isim azam, yaitu mengandung nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di mana riwayat ini, hadis-hadis ini menyebutkan tentang diantara doa-doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan sebagai doa yang akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, atau doa yang mengandung tadi isim a'zam, itu mengandung nama Allah subhanahu wa ta'ala yang teragung. Faminha diantaranya, ya, jadi diantara faktor yang akan membuat doa itu diterima adalah juga doanya itu sendiri. Gitu. Jadi doa itu berbeda-beda, lafadznya itu berbeda-beda. Ada lafad-lafad doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalau seorang berdoa dengan doa-doa seperti ini, maka doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan di antara contohnya, faminha ma fi sunan wa fi sahih Ibnu Hibban min hadithi Abdullah ibn Buraidah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang berkata, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini lafaz doa yang didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seseorang yang mengucapkannya. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad sa'alallaha bil ismil a'zam alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Sesungguhnya seorang laki-laki ini telah memohon kepada Allah, meminta kepada Allah dengan isim a'zam, dengan nama Allah yang teragung, yang jika Allah dipinta dengan nama tersebut, maka Allah akan memberinya. Dan jika Allah dimohon, ya, seorang berdoa kepada Allah dengan nama tersebut, maka ajabah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doanya tersebut. Wa fi lafdin, dalam lafad yang lain, laqad sa'altallaha bismihil a'zam. Ya. Sungguh engkau telah memohon kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Ya. Maka berdasarkan riwayat ini, bahwa ismullah al-a'zam, nama Allah yang agung itu adalah al-ahadus somad, ya. Al-ahadu as-somad. Nah, ada perbedaan di kalangan para ulama karena riwayat yang berbeda-beda juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nama Allah al-a'zam atau ismullahil a'zam, ya, di antaranya adalah riwayat yang disebutkan di sini, yaitu al-ahadus somad. Wa fi sunani, dan dalam sunan, wa sahih Ibnu Hibban, juga dalam sahih Ibnu Hibban, aidan min hadithi Anas ibn Malikin annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majalisan wa rajulun yusalli thumma da'a faqala Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannanu badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum, ya, ya hayyu ya qayyum. Ini juga diantara lafaz yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan adalah doa yang lafaz doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Allahumma inni as'aluka bi annalakal hamdu la ilaha illa antal mannanu badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika mendengar seseorang berdoa dengan lafaz ini, laqad sa'alallaha bismihil azim alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta, ya sama komentarnya seperti yang tadi. Begitu juga wa akhraja al haditsaini al imamu Ahmad fi musnadihi. Dua hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Wa fi jami' at-Tirmidzi, dalam Jami' Tirmidzi, min hadithi Asma binti Yazid anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ismullahil a'zam fi hatainil ayataini. Isim nama Allah Subhanahu wa taala yang teragung terdapat dalam dua ayat ini. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu warrahmanur rahim. Kemudian itu surat Al-Baqarah ayat 163. Wa fatihati Ali Imran. Ya, dalam pembukaan surat Ali Imran ini ayat yang kedua, Alif Lam Mim Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Berdasarkan riwayat ini, nama Allah Al-Azam adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, begitu juga Al-Hayyu Al-Qayyum. Wa qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Kemudian menyebutkan juga riwayat yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alidzu bidzal jalali wal ikram. Alidzu bil biyadzal jalali wal ikram. Biasakanlah, rutinkanlah mengucapkan ya dzal jalali wal ikram, itu ketika berdoa. Ya dzal jalali wal ikram, karena ini juga diantara lafaz yang akan jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ahammahul amru rafa'a rasahu ila sama' wa idza jtahada fi du'a qala ya hayyu ya qayyum. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada sesuatu yang ada sesuatu perkara yang menyulitkannya, maka beliau akan mengangkat kepalanya ke langit. Wa idza jtahada fi du'a, dan jika beliau bersungguh-sungguh di dalam doanya, maka beliau akan mengatakan ya hayyu ya qayyum. Maka ini juga diantara lafadz yang bisa kita lafadzkan ketika kita berdoa, dan ini adalah diantara sebab dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat lain juga disebutkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagif. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada suatu perkara yang menyedihkannya, menyulitkannya, ya, maka beliau akan berdoa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagif. Ya. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, bi rahmatika astagif, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Ya. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan ismullahil azam fi thalathi suar, nama Allah Subhanahu wa taala yang azam itu di dalam tiga surat dari Al-Qur'an, di surat Al-Baqarah, Ali Imran dan Thaha. Qala al-Qasim, kemudian Qasim berkata faltamastuha fa idza hiya al-hayyu al-qayyum. Qasim mengatakan aku meneliti tiga surat tersebut, maka aku mendapatkan bahwa nama Allah Al-A'zam yang teragung adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya. Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya. Masih ada beberapa riwayat lagi. Nah, kita bacakan saja. Ya, secara ringkas. Terdapat dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal Da'watu dhinnun, doanya dhunnun, yaitu Nabi siapa? Yunus. Idza'a wa huwa fi batnil hut, ketika ia berdoa dan dia berada di perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qat illa stajaballahu lahu. Sesungguhnya tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan doa dzunnun, ya, itulah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin illa stajaballahu lahu, melainkan Allah akan mengabulkannya. Maka doa dzunnun ini juga diantara doa yang akan dikabulkan oleh Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya. Nah, kemudian ada juga riwayat lain yang sama juga menyebutkan tentang keutamaan berdoa dengan doa dzunnun ini. Kemudian wa fi sahihaini, dan dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul indal karb. Nah, ini doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam kondisi ditimpa dengan musibah. Ya, ketika dalam kondisi sulit. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditimpa dengan musibah atau kondisi sulit, maka beliau berdoa, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ini juga antara doa yang bisa kita panjatkan ketika kita mendapatkan suatu keadaan yang menyulitkan diri kita. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya. Begitu juga dalam riwayat lain disebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala bikarbun an aqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku ketika turun suatu kesulitan kepadaku agar aku berkata la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi wa tabaraka rabbul arsyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa fi musnadihi, dan di dalam musnadnya, min hadithi Abdullah ibn Mas'ud, dari hadis Abdullah ibn Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asaba ahadan qat hammun wala hazan. Tidaklah seseorang ditimpa dengan ham, ditimpa dengan rasa gundah, rasa khawatir, wala hazanun, dan ditimpa dengan kesedihan. Ham itu satu yang tidak mengenakan dalam hati yang berkaitan dengan apa yang akan datang, kekhawatiran. Adapun hazan adalah sesuatu yang tidak mengenakan hati tapi berkaitan dengan apa yang telah lalu, ya, kesedihan. Nah, tidaklah seorang ditimpa dengan ham atau hazan, kekhawatiran atau kesedihan, faqala, kemudian dia berkata, Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka Allah bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw istatharta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'al alquran alazima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi illa adhaballahu azza wa jalla hammahu wa hazanahu wa abdalahu makanahu farahan. Ya, para siapa yang tadi ditimpa rasa khawatir atau kesedihan kemudian berdoa dengan doa ini, ya, doanya ini ada di Hisnul Muslim, ya. Maka kata Allah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan akan Allah hilangkan kekhawatiran dan kesedihannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti pada tempatnya rasa senang, ya. Rasa senang. Faqila, kemudian dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala nata'allamuha, ya, bolehkah kami mempelajarinya? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bala, ya, yan bagi liman sami'aha an yata'allamaha. Ya, selayaknya bagi orang yang mendengarkan doa ini, maka ia mempelajari doa ini. Ya. Kemudian waqala Ibnu Mas'ud berkata, maka roba nabiyyun minal anbiya illa staghatha bitasbih. Tidaklah seorang nabi dari para nabi ditimpa dengan musibah melainkan ia akan memohon pertolongan dengan bertasbih. Ya, dengan bertasbih. Maka tasbih di antara faedahnya adalah akan menolong, ya, akan menolong kita ketika kita kesulitan, sebagaimana juga yang di antara faedah dari kisah Nabi Yunus, ya, bahwa tasbihlah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, bahwa tasbihlah yang membuat Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Yunus. Ya, falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Nabi Yunus itu bukan termasuk orang-orang yang senantiasa bertasbih, maka Nabi Yunus akan tetap ada di sana di perut ikan paus itu sampai hari apa? Sampai hari kebangkitan, yaitu sampai hari kiamat. Ya. Maka kata para ulama, ini dalil bahwa tasbih adalah di antara faedahnya akan membantu kita ketika kita dalam keadaan apa? Keadaan ditimpa musibah, ditimpa kesulitan. Nah, para hadirin kaum muslimin dan muslimat, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan faslun. Fasal min asrari du'a. Di antara rahasia doa. Nah, beliau mengatakan wa katsira ma najidu ad'iyatan da'a biha qaumun fastujiba lahum. Sering kita mendapati ada suatu kaum berdoa dengan doa-doa tertentu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka. Wa yakunu qad iktarana bid-du'a daruratu sahibihi wa iqbaluhu 'ala Allah. Dan kaum tersebut yang berdoa dengan doa-doa ini, ya. Ya, ketika dia berdoa maka dia menyertai doanya tersebut dengan apa? Dengan perasaan butuh, benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iqbal, sikap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Au hasanatun taqaddamat minhu ja'ala Allah Subhanahu wa taala ijabata da'watihi syukran li hasanatihi. Atau suatu kaum yang berdoa dengan doa-doa tersebut, ya, telah mendahului doanya tersebut dengan suatu kebaikan. Ya, jadi sebelum kaum tersebut berdoa, ia melakukan suatu kebaikan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan dikabulkannya doa kaum tersebut sebagai bentuk balasan atas kebaikan yang telah dia lakukan. Au sadafat waqta ijabah, atau mereka berdoa, ya, bertepatan dengan waktu dikabulkannya doa. Wa nahwu dzalik, atau faktor-faktor yang lain, ya, faktor-faktor yang tadi yang telah disebutkan. Fa ujibat da'watuhu, maka kemudian doanya tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang, ada satu kelompok orang, dia berdoa dengan doa-doa tertentu dan doanya tersebut diiringi, ya kan, disertai dengan faktor-faktor dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadi diantaranya sudah disebutkan. Itu sikap menghadap kepada Allah, hadirnya hati didahului dengan kebaikan, ya kan? Doa itu dipanjatkan pada waktu dikabulkannya doa dan yang lain sebagainya, maka kemudian dengan sebab-sebab itu dakwahnya atau doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayadhunnudhon, maka kemudian ada orang menyangka ketika dia melihat suatu kaum berdoa dengan doa-doa tersebut kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang menyangka annasirra fi lafdzi dzalikad du'a, bahwasanya rahasia dikabulkannya doa orang tersebut atau kaum tersebut adalah pada lafadz doanya itu. Pada lafadz doanya itu. Fayakhudhuhu mujarradan antilkal umur allati qaranathu min dzalikad da'i. Maka kemudian orang yang menyangka ini mengambil doa tersebut, doa yang dilafadzkan, dipanjatkan oleh kaum tersebut, akan tapi kosong dari perkara-perkara yang menyertai, ya kan, doa orang yang berdoa, doa orang pertama tadi. Ya. Ya, jadi dia menyangka bahwasannya yang membuat doa itu dikabulkan adalah doanya itu sendiri, padahal bukan. Padahal apa? Padahal bukan. Di sini Ibnu Qayyim ingin menegaskan kembali bahwa sannya dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya karena faktor doanya itu sendiri, bukan hanya karena lafaz-lafaz doanya itu sendiri, tapi banyak sekali faktor yang akan apa? Membuat doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak bisa kemudian ketika melihat ada orang berdoa dengan suatu doa, kemudian doa itu dikabulkan, karena kita berdoa dengan lafaz tersebut, ya kan, tanpa mengiringi apa sebab-sebab dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin dilakukan oleh orang yang kita lihat tersebut ketika dia berdoa dengan lafaz tersebut. Ya, ketika dia berdoa dengan lafaz tersebut. Wa hadza kama idza samala rajulun dawaan nafian. Nah, ini kasus seperti ini seperti orang yang dia berobat dengan obat yang mujarab, obat yang bagus, obat yang bermanfaat. Fil waqtil ladzi yanbaghi 'alal wajhi ladzi yanbaghi. Ya. Dia memakai obat tersebut pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. Fantafa'a bihi, maka kemudian obat tersebut bermanfaat, menyembuhkan penyakit. Fadhanna ghayruhu anna isti'mala hadzal dawa bimujarradihi kafin fi husulil matlub. Kemudian ada orang lain yang menyangka bahwasannya hanya dengan sekedar ya, memakai doa ini, memakai obat ini saja itu cukup untuk apa menyembuhkan penyakit. Fa innahu yakunu bidzalika ghalitan, maka dia sungguh telah salah. Wa hadza maudhi'un yaghlitu fihi katsirun minan nas, dan pada kasus ini banyak sekali manusia yang telah salah. Yang telah salah. Intinya Ibnu Qayyim di sini ingin menjelaskan bahwa apa yang tadi kita katakan bahwa dikabulkannya doa tidak hanya apa karena faktor lafaz-lafaz doa tersebut, tapi juga harus disertai dengan apa? Dengan faktor-faktor yang lain, sebab-sebab yang lain yang apa akan membuat doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim menyinggung suatu kasus ya, yang berkaitan dengan pola pikir yang keliru tadi yang dijelaskan dalam paragraf pertama tadi. Wa min hadzan, dan dari sini annahu qad yattafiqu du'auhu bittiradin inda qabrin fayujab. Maka terkadang ya, seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa butuh ya, di sisi kuburan, fayujab, kemudian doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang berdoa ya kan? Ya, di sisi kubur, dan doanya itu disertai dengan apa? Dengan sikap menghadap dan perasaan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayadhunnul jahil, maka kemudian ada orang yang bodoh menyangka annasir lil qabr, bahwasanya rahasia dikabulkan doa itu adalah karena kuburannya. Menyangka bahwasannya apa? Rahasia dikabulkannya doa orang tersebut adalah pada kuburnya. Walam ya'lam, dan dia tidak mengetahui annasir lilittirar wasidqil laji ilallah, laji ilallahi ta'ala. Dan dia tidak mengetahui bahwa sesungguhnya yang menjadi rahasia dikabulkannya doa orang tersebut adalah tadi ittirarnya, perasaan butuhnya dan kesungguhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, maka ini adalah juga bantahan ya kepada sebagian kalangan yang banyak mereka meyakini bahwa doa di kubur si fulan, doa di wali di kuburan wali si fulan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa idza hasala dzalika fi baitin min buyutillah, kalau doa tersebut ya dilakukan di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kana afdala wa ahabba ilallah, maka bisa jadi lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, seperti tadi apa keyakinan-keyakinan yang tadi yang banyak juga diyakini oleh sebagian kaum muslimin saat ini ya kan. Sehingga banyak di antara mereka yang apa melakukan perjalanan jauh ya untuk menempuh kubur-kubur tertentu yang dianggap apa? Dianggap bahwa berdoa di sana akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sama sekali tidak benar. Ya, bahwa kubur, berdoa di kubur seseorang, kubur wali, kubur orang soleh bukanlah di antara faktor yang akan membuat doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaupun tadi, ya kan, pernah ada orang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia berdoa di kubur, kata Ibnu Qayyim, itu bukanlah apa? Karena faktor kuburannya, tapi mungkin ada faktor-faktor yang lain yang tidak kita ketahui. Di antaranya adalah tadi sikap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesungguhan dia di dalam berdoa kepada Allah, yang kata Ibnu Qayyim, kalau dia melakukannya di masjid bukan di kuburan, maka itu bisa jadi lebih utama dan lebih baik baginya. Ya, bahkan berdoa di kuburan ini termasuk di antara perbuatan bid'ah, ya, di antara bentuk berziarah kubur yang bid'ah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ya, berziarah kubur yang termasuk kepada bentuk berziarah kubur bid'ah adalah berziarah kubur kemudian berdoa kepada Allah di sisi kubur tersebut dengan anggapan bahwa doa di sisi kubur tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bid'ah. Memang tidak mencapai derajat syirik. Ya. Adapun ziarah kubur yang syirik adalah berdoa kepada penghuni kubur. Nah, para hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan addu'a'u kassilah. Doa itu seperti senjata. Ini masih membahas di sini, Ibnu Qayyim masih membahas tentang bagaimana banyak faktor-faktor yang apa membuat doa itu menjadi kuat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal adiyah wat ta'awudzat bimanzilatis silah. Ya. Doa-doa, permohonan-permohonan perlindungan itu seperti senjata, seperti sebuah pedang. Wasila bidharibihi la bihadhihi faqat. Ya. Senjata itu akan berpengaruh bukan hanya sekedar dari sisi atau karena ketajamannya saja, tapi juga dipengaruhi oleh orang yang memukulnya atau memukulkan senjata tersebut, orang yang menggunakannya. Famatakana silahu silahan taman la'a fatafihi. Maka ketika sebuah senjata adalah senjata yang sempurna, artinya senjata yang tajam, ya, senjata yang tajam, tidak ada kecacatan dalam senjata tersebut. Kemudian yang kedua, wasaidu saidun qawi, dan tangan orang yang memegang senjata itu adalah tangan yang kuat. Walmani umafkud, dan tidak ada penghalang yang menghalangi senjata tersebut. Hasolat bihi annaka yatufil adu, maka senjata itu bisa melumpuhkan apa? Melumpuhkan musuh. Bisa apa? Melumpuhkan musuh. Ya, perhatikan di sini ada tiga faktor, ya kan? Yang kata Ibnu Qayyim apa? Membuat senjata tersebut bisa melumpuhkan musuh. Yang pertama adalah senjatanya itu sendiri. Ya. Yang kedua adalah orang yang memegang senjatanya. Yang ketiga adalah adanya penghalang atau tidak. Adanya penghalang atau tidak. Nah, senjata yang seperti ini bisa melumpuhkan musuh. Nah, doa seperti senjata. Doa seperti senjata. Maka kata Ibnu Qayyim, "Wa mata takhallafa wahidun min hadhihi tsalatsa takhallafa ta'thir." Ketika salah satu dari tiga faktor ini tidak ada, ya, maka pengaruhnya juga akan hilang. Ya, pengaruhnya juga akan hilang. Nah. Begitupun juga dengan doa. Doa selain dipengaruhi oleh doanya itu sendiri, juga dipengaruhi oleh siapa yang berdoa. Ya. Dipengaruhi oleh siapa yang berdoanya. Artinya kondisi orang yang berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga dipengaruhi ada atau tidaknya penghalang-penghalang yang akan menghalangi dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Fa idza kana du'a fi nafsihi ghairu shalih. Kalau doa, ya, doanya itu sudah tidak bagus, awidda ilam yajba baina qalbihi wa lisanihi fit doa, atau orang yang berdoa itu tidak menggabungkan antara hati dengan lisannya, artinya doa, ya, berdoa dengan lisan, lisannya kemana, hatinya kemana, gitu, tidak digabungkan. Aukana thamma maniun minal ijabah, atau ada penghalang yang menghalangi dikabulkannya doa, lam yahsul al athar, maka doa tersebut tidak akan memberikan pengaruh. Gitu. Jadi kalau doanya saja sudah jelek, misalnya doa dengan perbuatan dosa, ya. atau orang yang berdoanya kondisinya tidak baik, diantaranya ada tidak menggabungkan antara lisan dengan hatinya, atau ada penghalang yang menghalangi dikabulkannya doa, maka doa itu tidak akan apa? Tidak akan berpengaruh. Doa tersebut tidak akan berpengaruh. Ya. Maka para hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inti apa yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di sini adalah bahwa ketika kita berdoa, maka hendaknya kita juga memperhatikan, ya, memperhatikan faktor-faktor yang lain di luar doa tersebut, ya, yang itu sangat berpengaruh kepada apa? Kepada dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdoa, jangan sekedar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan faslun, fasal bainad du'a'i wal qadar, hubungan kaitan antara doa dengan takdir. Wa huna su'alun masyhur, ada suatu pertanyaan yang terkenal. Wahwa, pertanyaan itu adalah annal mad'uwa bihi idza kana qad quddira lam yakun buddun min wuqu'ihi. Bahasanya sesuatu yang dimohon dari Allah Subhanahu wa taala di dalam doa, suatu keinginan yang dipinta dari Allah Subhanahu wa taala dalam doa, jika sesuatu tersebut sudah ditakdirkan, maka sesuatu itu pasti akan terjadi. Da'abihil abdu awlam yad'u, baik seorang hamba itu berdoa meminta kepada Allah untuk mendapatkan sesuatu itu atau tidak berdoa. Ini Ibnu Qayyim di sini menyebutkan syubhat, ya, pertanyaan berupa syubhat. Mereka mengatakan bahwasanya segala sesuatu jika itu ditakdirkan maka itu akan terjadi, walaupun seseorang itu berdoa atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yakun qad qudira lam yaqa, kalau sesuatu itu tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka itu tidak akan terjadi, baik orang itu memintanya kepada Allah atau tidak. Ini mungkin juga terlintas ya dalam benak kita seperti itu. Ya. Segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan, baik kita minta dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Baik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak, segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa dhannat ta'ifatun sihhata hadzal su'al, maka sekelompok orang meyakini, menyangka bahwa pertanyaan ini adalah pertanyaan yang benar. Fatarakatid du'a wa qalat la fa'idata fi, maka kemudian sekelompok orang tersebut meninggalkan doa dan dia mengatakan tidak ada faidahnya berdoa. Tidak ada manfaatnya berdoa. Ini syubhat, ya. Nanti akan dijawab oleh Alim Ibn Qayyim di dalam pembahasannya ini. 6. Wa haula, dan mereka, kata Ibn Qayyim, ma farti jahlihim wa dalalihim, bersamaan dengan kebodohan dan kesesatan mereka yang sangat parah, mutanaqidun, ya, mereka itu kontradiksi, kontradiktif, ya, kontradiktif. Fa inna tarda madhhabihim yujibu ta'tila jami'al asbab, karena apa? Karena kalau madhab mereka, cara berpikir mereka diterapkan dalam seluruh kasus, maka ini akan melazimkan meninggalkan atau menafikan seluruh sebab-sebab. Ya. Akan menafikan seluruh sebab-sebab. Artinya gini, bahwa doa adalah di antara sebab. Doa adalah di antara apa? Sebab kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ya, sebagaimana, ya, sebab-sebab yang lain ketika kita sebagaimana sebab-sebab yang lain yang kita tempuh ketika kita menginginkan sesuatu. Ya. Kalau tadi mereka mengatakan tidak ada manfaatnya berdoa, maka berarti ya kan? Sebab-sebab yang lain pun juga tidak ada manfaatnya untuk ditempuh dalam rangka kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ya. Perhatikan, maka Ibnu Qayyim mengatakan, fayuqalu li ahadihim, maka kita katakan, dikatakan kepada salah seorang di antara mereka yang memiliki pendapat seperti itu, tidak ada manfaatnya berdoa. In kana syab'un warai qad quddira laka fala budda min wuqu'ihima akal ta'am akal ta'aulam ta'kul. Ya. Maka kita bantah, kita katakan kepada mereka, kalau rasa kenyang, kalau kenyang karena makanan atau karena minuman sudah ditakdirkan untukmu dan ia pasti akan terjadi, ya kan? Dan ia pasti akan terjadi, baik engkau makan atau engkau tidak makan. Wa illam yuqaddiru lam yaqa'a akal ta'aulam ta'kul, dan jika itu tidak ditakdirkan maka itu tidak terjadi, baik engkau makan atau tidak makan. Ini cara membantah mereka. Ya, sekarang kenyang. Ya. Baik karena makanan atau minuman, kenyang saja. Kenyangkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenyang adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan terjadi jika Allah menakdirkan. Apakah kemudian bisa kita katakan kalau begitu tidak perlu makan? Kalau begitu tidak perlu makan. Apakah bisa kita mengatakan kenyang itu akan terjadi jika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sama saja kita makan atau kita tidak makan? Kan tidak bisa kita katakan seperti itu. Maka begitu pun juga dengan doa, tidak bisa kita katakan sesuatu itu akan terjadi sama saja kita berdoa atau kita tidak berdoa. Ini juga tidak mungkin bisa kita katakan seperti itu. Karena doa adalah sebab, yang lain juga sebab. Kalau kita menafikan, meniadakan sebab doa, itu artinya juga kita harus menafikan sebab-sebab yang lain. Contoh yang lain, wa idza kana alwalad qad quddira laka fala budda minhu wuti'ati zaujah wal ama aw lam tuta. Wa illam yuqaddir lam yakun fala hajata ila tazawwud tasarri wa halu majurra, katanya. Nah, sekarang anak. Ya, anak. Ya. Boleh enggak kita katakan dan anak itu kalau sudah ditakdirkan untukmu, ya, maka anak itu akan ada. Sama saja istri itu digauli atau tidak. Ya. Kalau anak itu tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terjadi, maka tidak perlu menikah, tidak perlu tasari, yaitu memiliki budak. Ya. Memiliki budak dan begitu seterusnya. Ini juga sama kasusnya. Memiliki anak adalah sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Apakah kemudian ya bisa kita mengatakan anak itu kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada, ya akan ada. Ya, walaupun kita tidak menikah misalnya. Nah, ini kan tidak mungkin dikatakan seperti itu. Ya, maka begitu pun juga dengan doa. Fahal yaqulu hadza aqilun au adamiyun? Apakah yang seperti ini akan dikatakan oleh orang yang berakal atau akan dikatakan oleh seorang manusia? Tidak mungkin, kata beliau. Balil hayawanul bahim, bahkan hewan ternak pun mafturun ala mubasyaratil asbab, mereka diberikan insting, diberikan fitrah untuk menempuh sebab-sebab allati biha qawamuhu wa hayatuhu, untuk mempertahankan hidupnya. Hewan, mereka berusaha untuk mempertahankan hidupnya. Mereka cari makan, mereka cari minum. Ya. Mereka cari minum. Mereka menikah juga. Ya kan? Hewan saja diberikan insting kalau menginginkan sesuatu maka dia harus menempuh sebab. Ya. Fal hayawanatu aqalu wa afhamu min haula illadzina hum kal an'am bal hum adallu sabila. Maka hewan-hewan itu, kata Ibnul Qayyim, lebih berakal dan lebih faham daripada mereka yang seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih tersesat lagi. Ini keras sekali ya. Bantahan Ibnu Al-Qayyim kepada orang-orang yang mengatakan seperti itu. Ya, mengatakan bahwa tidak ada manfaatnya berdoa Kalau sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah pasti akan terjadi. Kalau sesuatu itu tidak ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan terjadi. Sama saja kita berdoa kepada Allah atau tidak. Sama saja kita memohonnya kepada Allah atau tidak. Maka tidak ada manfaatnya kita berdoa. Maka jawabannya adalah seperti itu. Wataka yasaba'duhum. Sebagian mereka, ya, takayas itu sok cerdas, ya. Apa berlagak pintar. Waqala dan mengatakan al-ishtighalu bid-du'a min babit ta'abbudil mahdhi yuthibullahu 'alaihi da'i min ghairi an yakuna lahu ta'thirun fil matlubi biwajhin ma. Kan ini subhat yang kedua. Bahwa sibuk berdoa, ya, ketika seorang hamba berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini hanyalah sekedar termasuk bab beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berdoa itu merupakan murni ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan doa tersebut Allah akan membalas orang yang berdoa tersebut. Min ghairi an yakuna lahu ta'thirun fil matlubi biwajhin ma, ya, tanpa ada pengaruh sama sekali dari doa tersebut terhadap apa yang diinginkannya dalam doa tersebut. Nah, ini sama. Ini mereka mengatakan bahwa doa itu hanya sekedar ibadah. Ya, doa itu hanya sekedar ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepada kita, akan tapi doanya itu sendiri tidak memiliki pengaruh kepada apa? Kepada apa yang kita minta di dalam doa kita tersebut. Ini menafikan, mengingkari takdir, mengingkari pengaruh doa kepada apa? Kepada apa yang diinginkan. Ya. Wala farqa indaha ula indaha dzal mutakais baina du'a wa bainal imsaki anhu bil qalbi wal lisan fit ta'thir fi husulil matlub. Ya, tidak ada bedanya menurut orang ini, orang yang sok pintar ini, antara berdoa atau tidak, baik dengan hati atau dengan lisan, di dalam pengaruhnya kepada terjadinya, tercapainya apa yang diinginkan. Wartibatu du'a indahum bihi kartibatis sukut wala farq. Hubungan doa di sisi mereka dengannya adalah seperti hubungannya diam. Jadi tidak ada hubungan sama sekali. Ya. Tidak ada hubungan sama sekali. Dan ini juga termasuk akidah yang keliru. Ya. Termasuk akidah yang keliru. Jadi doa itu hanya sekedar ibadah. Ya. Tidak ada hubungan antara doa dengan apa yang diinginkan. Wa qala ta'ifatun ukhra. Yang ketiga. Dan berkata kelompok yang lain, aqyas min haula, lebih cerdas dari mereka. Lebih cerdas dari mereka, tapi tetap salah. Tetap sesat. Balid du'a alamatun mujarradatun nasabahallahu subhanahu amaratan ala qada'il hajah. Akan tapi doa itu hanya sekedar ciri yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai tanda tercapainya kebutuhan. Faman waffaqallahu al-'abda lid-du'a kana dzalika 'alamatan lahu wa amaratan 'ala anna hajatahu qad qudiyat. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seorang hamba untuk berdoa, maka doa itu hanya sekedar tanda atau ciri bahwasannya kebutuhannya itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya sekedar ciri. Ya. Jadi mereka mengatakan yang ketiga ini mengatakan apa? Doa itu hanya sekedar tanda. Ketika kita berdoa misalnya, ketika kita berdoa meminta rizki, kemudian rizki itu kita dapatkan. Nah, doa itu hanya sekedar tanda atau ciri apa? Datangnya rizki, bukan merupakan sebab. Ya, doa itu bukan merupakan sebab datangnya rizki. Jadi tetap yang ketiga ini juga mereka tetap apa? Intinya apa? Baik yang pertama, yang kedua, yang ketiga intinya apa? Menafikan, mengingkari takdir, pengaruh doa kepada apa? Kepada hasil. Ya. Kepada hasil. ya. Kalau mereka mengatakan wahakadha hukmu taati ma'a tsawab, begitu pun hukum ketaatan bersama pahala, wal kufri wal ma'asi ma'al iqab, kekufuran dan kemaksiatan bersama siksa, hiya amaratun mahdhatun liwuqu'i tsababi wal iqab la annaha asbabun lahu. Begitu juga kasusnya sama dengan ketaatan bersama pahala. Hubungan antara ketaatan dan pahala, hubungan antara kekufuran, kemaksiatan dengan siksa. Kata mereka, itu hanya sekedar ciri saja, ya. Ciri dihasilkannya pahala atau siksa bukan merupakan sebab. Jadi menurut mereka, ketaatan yang kita lakukan bukanlah sebab kita mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sekedar ciri, tanda saja. Begitu pula kemaksiatan, dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala juga bukan sebab seorang mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi hanya sekedar tanda saja, ciri saja. Ya. Ini sebetulnya adalah keyakinan yang sedang dibantah oleh Ibnu Qayyim. Ini adalah keyakinan orang-orang Jabariyah. Ya, yang diantaranya adalah orang-orang Asy'ariyah. Ya. Ya. Orang-orang Jabariyah karena mereka menafikan apa? Menafikan perbuatan hamba, ya. Bahwa yang berbuat itu pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha indahumul kasma al-inkisar wal haq mal ihraq wal izhaq mahal qatr laisa shay'un fi dhalika sababun albatta wal irtibatu bainahu wa baina ma yatarattabu alayhi illa mujarrad al-iqtiran al-adi wal ta'thiru sababi. Nah, begitu pun juga dengan pecah dan memecahkan, terbakar dan membakar, ya, izhaq kematian dan membunuh, terbunuh dan membunuh. Jadi hubungannya bukan sebab musabab. Jadi ya, kalau saya misalnya memegang sebuah apa, sebuah gelas misalnya, kemudian saya lemparkan gelas tersebut, kemudian pecah, ya, kemudian apa, pecah. Nah, menurut mereka pecah itu bukan melempar gelas itu bukan sebab pecahnya gelas. Ini akidah mereka. Ya. Begitu juga wal harqu mal ihraq. Kalau saya membakar sesuatu kemudian sesuatu itu terbakar, maka terbakarnya sesuatu tersebut bukan disebabkan karena saya membakar. Gitu ya. Wal izhaqu mal qatl. Begitu juga ketika seorang membunuh seseorang kemudian orang yang dibunuhnya tersebut mati. Menurut pendapat ini, ya, keyakinan ini, bahwa terbunuhnya orang tersebut bukan disebabkan karena apa? Karena membunuhnya orang tadi. Ya. Jadi hubungannya bukan sebab musabab, akan tapi hubungannya itu hanya sekedar iktiranul adi, hanya sekedar kesertaan. Ya, bukan at-ta'thiru sababi, bukan pengaruh apa? Pengaruh sebab. Intinya paling kepesan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ya mungkin takut terlalu bingung, intinya bahwa mereka itu mengingkari pengaruh sebab. Dan ini sekali lagi adalah ya akidah orang-orang Jabariyah, ya, dan juga orang-orang di kalangan Asy'ariyah. Dan ya tentang sebab ini ada perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam kitabnya Al Qaul Al Mufid, ya, tentang madhab manusia di dalam memandang sebab. Ada tiga. Yang pertama adalah orang-orang yang mengingkari sebab. Nah, ini yang dibahas oleh Ibnu Qayyim. Jadi mereka mengingkari sebab. Jadi tidak ada sebab itu. Semuanya itu terjadi atas takdir Allah, sudah. Sebab itu tidak ada. Kita mendapatkan rizki bukan sebabnya, bukan bekerja. Gitu. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala, hanya kebetulan saja berbarengan dengan kita bekerja gitu. Begitu juga punya anak itu takdir Allah Subhanahu wa taala, hanya berbarengan dengan apa, kita menikah dan seterusnya seperti itu. Nah, termasuk mazhab mereka dalam doa ini seperti itu juga. Nah, ini orang yang mengingkari apa, sebab. Yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, orang yang berlebih-lebihan di dalam menetapkan sebab. Yang kedua apa, orang yang berlebih-lebihan di dalam menetapkan sebab, sehingga mereka menetapkan sebab-sebab yang tidak pernah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara hukum kauni atau hukum syar'i. Contoh, ya, ini banyak terjadi, seperti orang pakai gelang. Kemudian dia meyakini bahwa gelang ini adalah sebab lancarnya rizki saya. Ini orang yang berlebih-lebihan dalam menetapkan sebab. Menetapkan sebab yang tidak ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak ya. Orang misalnya pakai apa cincin. Dia meyakini bahwa apa? Cincin itu adalah sebab. Ya, dia misalnya apa? Sembuh dari penyakit. Atau seorang memakai kalung. Kemudian dia mengatakan bahwa kalung ini adalah sebab. Ya kan? Dijaganya ia dari berbagai macam keburukan misalnya. Nah, ini orang yang menetapkan sebab yang tidak pernah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu orang berlebih-lebihan dalam menetapkan sebab. Dan ini termasuk syirik kecil, syirik asgar ya. Ya, seperti memakai apa jimat-jimat seperti itu, ya kan? Kalung-kalung, gelang dan lain sebagainya. Ya, kalau dia meyakini hanya sekedar sebab, ini syirik kecil dan ini termasuk tadi menetapkan sebab yang tidak pernah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meyakini bahwa cincin itu, gelang itu, atau benda itu yang mendatangkan rizki, ya kan, dan lain sebagainya, itu baru syirik besar. Ini dibahas oleh para ulama dalam kitab Tauhid ya, tentang tamaim. Nah, yang ketiga, mazhab yang ketiga adalah mazhab ahli sunnah. Ahli sunnah meyakini bahwa sebab itu memiliki pengaruh kepada apa? Kepada musabab. Ya, memiliki pengaruh kepada musababnya. Jadi kalau kita ingin rizki, maka diantara sebabnya adalah kita bekerja. Dan bekerja itu adalah sebab. Dan sebab itu memiliki pengaruh kepada datangnya rizki. Jadi punya pengaruh. Akan tapi pengaruh tersebut tetap berada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak menghendaki sebab itu berpengaruh kepada musababnya, maka tidak akan terjadi. Gitu. Ya. Maka ya, bekerja tidak selalu kemudian mendatangkan rizki. Banyak orang bekerja tapi kemudian tidak mendapatkan rizki. Kenapa? Karena tetap pengaruh sebab kepada musababnya itu adalah di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi sebab itu tetap kita yakini memiliki pengaruh kepada musabab. Faham tuh? Bisa dipahami? Ya. Nah, kemudian terakhir ya, satu paragraf lagi kita baca. Wasawab dan yang benar, anna hunaka qisman tsalitsan ghairu ma dzakarhu sa'il. Bahwasanya ada di sana bagian yang ketiga yang tidak disebutkan oleh penanya, wa huwa anna hadzal muqaddar quddira bi asbab. Bahwasanya apa yang ditakdirkan ini ditakdirkan dengan sebab. Ini yang benar. Ya. Hubungan antara takdir dengan sebab. Bahwasanya segala sesuatu yang ditakdirkan itu ditakdirkan dengan sebab. Wa min asbabihi du'a, dan di antara sebab-sebab ditakdirkannya takdir itu adalah doa. Falam yuqaddar mujarradan an sababihi. Ya. Sesuatu itu tidak ditakdirkan kosong dari sebabnya. Walakin quddira bi sababihi, akan tapi ditakdirkan dengan sebabnya. Famata atal abdu bis sabab waqa'al maqdur, maka ketika seorang hamba melakukan menempuh sebab, maka terjadi apa yang ditakdirkan. Waman wamata lam yati bis sabab intafal maqdur, maka ketika dia tidak mendatangi sebab, maka tidak terjadi apa yang ditakdirkan. Ya. Wa hakadha kama quddira sabab warai bil akli wasyurbi, maka ini seperti ditakdirkannya kenyang dengan makan, ditakdirkannya kenyang dari minum oleh minum, wa quddira walab bil wati, begitu juga ditakdirkannya anak dengan hubungan suami istri, wa quddira husulu rizqi zar'i bil badri, begitu juga ditakdirkannya apa tanaman dengan menanam, wa quddira khuruju nafsil hayawan bidzabhi, begitu juga ya ditakdirkannya matinya hewan dengan menyembelih, wa kadzalika quddira dukhulul jannati bil a'mal wa dukhulun nari bil a'mal, begitu juga hal ini sebagaimana ditakdirkannya masuk surga dengan sebab amal dan ditakdirkannya masuk neraka dengan sebab amal. Nah, ini pendapat yang benar. Jadi segala sesuatu itu terjadi dengan takdir Allah, akan tapi ditakdirkan dengan sebab-sebabnya. Maka sebab itu juga bagian dari takdir. Nah, mungkin itu dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, ada beberapa pertanyaan yang bisa akan saya jawab, yang tidak bisa wallahu a'lam. Tolong dijelaskan tentang taklid dalam arti bahasa dan maknanya. Nah, taklid biasa didefinisikan oleh para ulama sebagai akhdu qawlil ghair biduni ma'rifati dalil. Adalah mengambil pendapat orang lain tanpa disertai dengan pengetahuan tentang dalil. Itu taklid. Itu apa? Itu taklid. Adapun secara bahasa dari kata taklid, qalada yuqallidu, seperti artinya menggantungkan. Artinya apa? Menggantungkan. Wallahu a'lam. Ya. Adapun hukum yang berkaitan dengan taklid, ya, para ulama mengatakan, menurut jumhur para ulama, bahwa taklid di dalam perkara-perkara ibadah amaliyah adalah diperbolehkan. Adalah diperbolehkan, kan, tapi dengan beberapa syarat. Dan ini dijelaskan juga oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Di antara syarat yang anak ingat sekarang, katakan oleh Ibnu Qayyim, antara syarat bolehnya taklid, yang pertama adalah taklid kepada para ulama. Jadi kalau kita mau taklid, ya, taklid boleh, akan tapi taklid kepada orang yang memang layak untuk ditaklidi. Jadi tidak boleh taklid kepada juhala, tidak boleh taklid kepada orang bodoh. Diboleh taklid, akan tapi taklid kepada para ulama. Dan ini sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Kemudian syarat yang kedua, di dalam masalah bolehnya taklid ini, ketika ada dalil yang bertentangan dengan pendapat yang dia taklidi, maka dia harus mengikuti dalil dan tidak boleh terus taklid kepada pendapatnya. Tidak boleh taklid kepada pendapatnya. Ini di dalam masalah amaliyah. Adapun dalam masalah akidah, ini para ulama juga berbeda pendapat. Apakah dalam masalah akidah dibolehkan taklid atau tidak? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, dengan isyarat yang beliau katakan dalam kitabnya Salasatul Usul wa Adillatuha, beliau mengatakan wa ma'rifatul Islam bil adillah. Ya. Maka ini isyarat, kata para pensyarah, ini isyarat bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab termasuk orang yang berpendapat bahwa dalam masalah-masalah akidah tidak boleh taklid, kan, tapi harus disertai dengan pengetahuan tentang dalil. Kan, tapi banyak para ulama melemahkan pendapat ini, dan yang benar bahwa dalam masalah akidah pun kita dibolehkan untuk taklid dengan dalil apa? Dengan dalil dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang datang kepada Nabi kemudian menyatakan keislaman mereka, tidak dipinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah tahu dalilnya atau tidak. Ya. Ketika mereka mengungkapkan la ilaha illallah, sudah diterima sebagai seorang muslim. Wallahu alam. Itu ringkas dari apa yang ana ketahui tentang masalah taklid. Nah, bismillah Ustaz, apa ciri-cirinya hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jazakallahu khairan. Ya, ciri-ciri hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri di dalam hadis qudsi yang tadi kita sempat singgung, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Hatta uhibba. Dan seorang hamba terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Wa idza ahbabtuhu, dan jika aku mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Ya. Wala in sa'alani la'utiyana, wala in ista'adhani la'uidhanna. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika aku telah mencintai seorang hamba, maka aku akan menjadi telinganya yang dengannya dia mendengar. Aku akan menjadi matanya yang dengannya dia melihat. Aku akan menjadi tangan yang dengannya dia berbuat, dan aku akan menjadi kaki yang dengannya dia melangkah. Maksud dari Allah menjadi telinga, Allah menjadi menjadi pendengaran atau menjadi penglihatan, menjadi kaki dan menjadi tangan, itu kata para ulama ada 3. Yang pertama adalah anggota-anggota tubuh tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan-perbuatan dosa. Maka bisa kita katakan, ketika anggota-anggota tubuh kita dijaga, kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat menjaga, kita memiliki kemampuan untuk menjaga anggota-anggota tubuh kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah diantara ciri bahwa berarti Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Kemudian mana yang kedua, bahwa Allah akan menjadi semua itu, anggota-anggota tubuh itu, adalah bahwa anggota-anggota tubuh tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mendatangkan berbagai macam kebaikan. Jadi pendengarannya barokah, penglihatannya barokah, tangannya barokah, kakinya juga barokah. Ya. Karena dari anggota-anggota tubuh tersebut datang berbagai macam kebaikan untuk dirinya dan untuk orang lain. Kemudian mana yang ketiga, bahwa Allah akan menjadi anggota-anggota tubuh tersebut, maksudnya adalah Allah akan menjaga anggota-anggota tubuh tersebut dari kecacatan. Ya. Dari kecacatan. Ya. Kemudian banyak ya sebetulnya ciri ketika seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di antara ciri seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga di antara ciri berarti Allah mencintainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul, maka Allah akan mencintaimu. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mencintai siapa saja yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, mungkin tidak semua pertanyaan bisa kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.